Mungkin deh untuang nan indah ado bau raso jalinan cinta kini lalamu maso balalu lah bila hilang rindu kini lalamu maso balalu lah bila hilang rindu ndak disengaja kita batamu dingin badanku terasa kaku dan jauh salam atau balinang dunia terasa baguncang dan jauh salam atau balinang dunia terasa baguncang rasanya dalam dan lagu atangi di luar ligala juo ko cinta nanamu habi dan kukui malah hatiku. Disengaja kita batamu dingin badanku terasa kaku dan jauh salam atau balinang dunia terasa baguncang dan jauh salam atau balinang dunia terasa baguncang rasanya hatiku ke dalam dan lagu atangi di luar ligala juo ko cinta nak namu habi dan kukui malah hatiku.